Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan di bab fi ahkamil qardi, bab tentang ketentuan-ketentuan utang piutang. Al-qardu dalam bahasa Arab artinya al-qata'u, memotong. Li'anan mukarid, karena orang yang menghutangi itu memotong sedikit dari hartanya, kemudian dia berikan kepada orang yang muqtarid, orang yang berhutang. Pengertiannya menurut syariat adalah menyerahkan harta kepada orang yang yantafi' bihi, memanfaatkannya, kemudian wa yuraddu badaluhu, dan akan dikembalikan gantinya. Lain halnya dengan meminjam. Kalau pinjam, yang dikembalikan adalah barang tersebut. Dan kalau utang piutang, yang dikembalikan adalah gantinya. Maka utang piutang dalam istilah syariat tidak mesti harus uang. Di sini dikatakan malin, harta. Maka boleh jadi sebagaimana yang ada contohnya dalam hadis, ada utang unta. Nabi utang unta sama seseorang, kemudian untanya dimanfaatkan, bahkan dijual, dan Nabi kembalikan dengan unta yang wajib adalah Nabi kembalikan dengan unta yang seumur. Nah, maka ini utang, meskipun utangnya adalah utang unta. Wa min babil irfaq, dan utang piutang itu termasuk dalam bab irfaq, menolong, berbuat baik kepada orang. Oleh karena itu, maka utang piutang itu adalah transaksi sosial, karena maksudnya adalah irfaq, maksudnya adalah menolong orang, bukan mengambil keuntungan dari orang yang berhutang. Oleh karena itu, maka tidak boleh ada keuntungan yang didapatkan oleh orang yang menghutangi. Karena jika ada keuntungan dari orang yang menghutangi gara-gara utangnya, maka ini bertentangan dengan maksud disyariatkannya utang piutang, yaitu irfaq. Maka dia adalah akad sosial murni yang tidak boleh orang itu mendapatkan untung duniawi dari utang piutang. Keuntungannya adalah keuntungan ukhrawi, tidak boleh keuntungan duniawi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut utang piutang dalam satu hadis. Nabi katakan, Nabi sebut dengan sebutan manihah. Kalau di cetakan saya ada catatan kaki, yaitu sebagaimana hadis Ibnu dari sahabat Ibnu Abbas diriatkan oleh Muslim. Nabi katakan, mangkanat lahu ardun, siapa yang punya tanah yang tidak terurus, ya tidak mampu untuk mengelolanya, fa innahu in manahaha, maka jika tanah tersebut dia berikan kepada saudaranya, maka itu yang lebih baik untuknya. Maka Nabi sebut sebagai manaha atau maniha, li'annau yantafi bihi al-muqtarid, karena uang utang piutang atau uang hutangan itu diambil manfaatnya oleh orang yang berhutang, thumma yu'iduhu ilal muqarid, kemudian dia kembalikan kepada orang yang menghutangi. Mana asal manihah itu berkaitan dengan masalah kambing atau unta perah. Mana dasar dari manihah, maka dan ini adalah bentuk amal soleh dengan kambing perah atau unta perah atau sapi perah. Ketika kambing itu atau hewan perah tadi susunya banyak, dan orang yang punya kambing tadi memberikannya, menyerahkannya kepada orang miskin, untuk silahkan kalian ambil susunya sebanyak-banyaknya, Nanti kalau susunya itu sudah habis, sudah tidak lagi mengeluarkan susu, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Itu makna dasar dari manihah. Nah, kenapa utang piutang disebut manihah? Sama dengan manihah dengan kambing perah atau sapi perah, yaitu diberikan kepada orang yang ambil manfaat kemudian dikembalikan. Dan al-iqrat menghutangi hukumnya dianjurkan dan ada badannya pahala yang besar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yukaridu musliman, menghutangi muslim yang lain qardan, betul-betul mengutangi marotain sebanyak dua kali, maka itu seakan-akan untuknya pahala sedekah sekali. Diatkan oleh Ibnu Majah. Ya, ketika ada seorang menghutangi orang lain 100.000 dua kali, si A boleh jadi dua kali dua orang yang berbeda, ini 100.000 sana 100.000, nilainya sama dengan sedekah 100.000 sekali. Waqad qil, dan ada yang mengatakan bahasanya menghutang itu lebih utama daripada bersedekah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang berhutang kecuali karena dia butuh. Dan dalam hadis yang sahih, siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin salah satu kesulitan dunia, maka Allah akan hilangkan darinya salah satu kesulitan hari kiamat. Falqardu, maka menghutangi itu adalah fi'lu ma'rufin, perbuatan kebaikan, perbuatan berbuat baik. Wa fihi tafrijun, dan di dalam menghutang itu menghilangkan lidha'ikah, kesempitan, kesusahan dari seorang muslim dan menunaikan hajatnya. Dan perlu diketahui bahwasanya iktirad, meminta hutangan, itu laisa, tidaklah termasuk minal mas'alah mengemis, al-makruhah, yang tercela dalam syariat. Maka meminta hutangan itu berbeda dengan meminta-minta, karena ini mau membayar, mau ganti, bukan mau minta harta orang, ini mau diganti, mau dilunasi. Tentu kecuali memang orang yang berhutang yang memang tujuannya untuk minta-minta, ya, karena kalau dia minta-minta tidak dapat, ya, nah, maka kemudian namanya berhutang, nanti setelah itu ditagih memelas, ya, tentu lain berarti. Dan bukti kalau itu tidak tercela karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri iktarada, meminta hutangan atau berhutang. Dan disyaratkan lisihatil qardi, sahnya menghutangi, hendaknya mukrit, hendaknya orang yang menghutangi adalah orang yang yasihu tabaruhu, sah seandainya dia tabaru, seandainya dia bersedekah, seandainya dia berinfak. Oleh karena itu maka tidak boleh bagi pengurus harta anak yatim misalnya untuk minjamkan duit untuk menghutangi, namun yang dipakai untuk menghutangi adalah duitnya anak yatim. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, demikian juga disyaratkan diketahuinya kadar harta yang diserahkan dalam utang piutang dan diketahui sifatnya. Misalnya kalau itu unta, umur, sifatnya umur sekian tahun. Liyatamakkana min raddi badalihi, supaya memungkinkan kita kembalikan gantinya kepada pemiliknya. Falqardu yusbihu dainan, maka dengan qard, dengan utang piutang, ya, maka uang utang piutang itu berubah menjadi dain, menjadi hutang piutang, adalah bagian dari hutang piutang, fi dzimmatil muqtarid, yang menjadi tanggung jawab orang yang berhutang. Wa yajib alaihi, dan wajib baginya orang yang berhutang untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, indama, pada saat hal tersebut memungkinkan baginya. Min ghair ta'khirin, dan tidak boleh menunda-nunda pelunasan dan pembayaran, ya, pelunasan utang piutang. maka qard itu adalah salah satu bentuk dain. Qardun itu salah satu bentuk dain. Maka dain itu bisa jadi bentuknya adalah bentuknya qard, utang piutang. Bentuk yang lain adalah kewajiban pembayaran barang yang dibeli tidak tunai, tidak cash di muka. Maka itu juga dain. Maka itu juga dain. Demikian juga kewajiban, misalnya kewajiban membayar diat yang wajib diserahkan kepada keluarga korban. Maka kewajiban finansial ini statusnya juga dain. Maka dain dalam bahasa Arab itu maknanya luas. Salah satu bentuk dain itu qardun. Padahal dua-duanya terjemahnya utang. Dua-duanya dalam bahasa Indonesia terjemahnya utang. Kalau dalam bahasa Arab, dain itu lebih luas. Dia mencakup pinjam duit, mencakup pembayaran, kewajiban pembayaran barang yang dibeli secara kredit misalnya. Maka orang yang si pembeli barang kredit tadi punya dain yang wajib dia bayarkan kepada pemilik barang. Demikian juga boleh jadi dalam bentuk kewajiban-kewajiban finansial semacam diat. Ya, maka di sini disampaikan syarat utang, menghutangi. Yang pertama, orang yang menghutangi adalah orang yang seandainya harta itu dia infakkan, dia sedekahkan, maka dia boleh melakukannya. Maka orang yang megang duit namun duit itu statusnya adalah bukan duitnya, namun duit titipan, duit amanah, maka dia tidak boleh menghutangi. Maka bendahara masjid itu haram ngutangi orang dengan duit kas masjid. Haram hukumnya dia ngutangi orang dengan duit kas masjid. Kok bisa haram? Ya, jawabannya, seandainya dia infakkan, ya, dia kasihkan duit itu kepada kerabatnya yang miskin, dia bersedekah dengan duit masjid yang dia pegang untuk kerabatnya yang miskin, boleh? Tidak boleh, haram. Ya, maka haram juga dia pinjamkan kepada orang yang datang dan mau minta pinjaman. Dan misalnya orang yang pengelola panti asuhan anak yatim, ada orang datang titip ini untuk anak yatim, ini untuk anak yatim. Bolehkah bendahara panti asuhan ini menghutangkan duit anak yatim ini untuk orang lain, untuk salah satu pengurus, untuk salah satu pengurus atau tetangga panti, supaya baik dengan masyarakat sekitar misalnya. Ya, niatnya baik. Jawabannya tidak boleh, haram. Ini, dalam syariat hukumnya haram, karena dia tidak boleh bersedekah dengan duitnya itu sendiri. Dia tidak boleh bersedekah. Kalau dia tidak boleh bersedekah, maka dia tidak boleh meminjamkannya. Dia tidak boleh meminjamkannya. Maka tadi dicontohkan pemegang harta anak yatim, misalnya tadi pengelola panti asuhan, tidak boleh baginya meminjamkan duit yatim kepada salah satu pengurus atau kepada tetangga panti atau yang lain. Karena itu bukan miliknya, dia cuma duit amanah. Maka duit-duit amanah itu tidak boleh dihutangkan. Kemudian syarat yang kedua, kejelasan berapa kadar uang yang dia pinjamkan dan sifatnya. Nah, kemudian wayah umud dan haram bagi orang yang menghutangi untuk mempersyaratkan kepada orang yang berhutang tambahan pengembalian utang piutang. karena syarat. Kenapa haram? Karena itu riba. Faqat ajma'a ulama, maka para ulama sepakat bahasanya jika penghut orang yang menghutang itu mempersyaratkan tambahan, fa akhadaha lalu dia mengambilnya, fa wariba maka itu riba. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh bank-bank pada hari ini minal iqrad, menghutangi bil faedah dengan bunga, adalah riba yang nyata. Baik pinjaman tersebut, pinjaman itu adalah istihlaki, bersifat konsumtif, atau inmai, atau produktif, sebagaimana mereka namai. Maka mau utang riba itu riba konsumtif atau produktif, karena untuk usaha dan membangun usaha, atau untuk makan, untuk beli kendaraan, maka sama saja. Maka tidak boleh bagi pihak yang menghutangi, baik dia bank, ataukah person, ataukah perusahaan, atau syarikat dalam bahasa kita, diantara contohnya adalah koperasi. Maka tidak boleh baik bank, person, atau koperasi untuk mengambil tambahan fil qardi dalam utang piutang, manakala itu dipersyaratkan dengan nama apapun tambahan ini, mau disebut uang administrasi, bagi hasil, bunga, interest, atau yang lainnya, sama saja. Baik, tambahan ini dikasih nama untung atau faedah atau hadiah. Demikian juga termasuk utang piutang adalah termasuk riba adalah hak untuk menempati satu rumah atau mengendarai mobil. Maka selama ini adalah tambahan, atau maka selama tambahan ini atau hadiah ini atau manfaat ini didapatkan dari jalan musyaratah, adanya persyaratan dan perjanjian, maka itu riba. Maka misalnya tadi hak untuk menempati rumah, saya hutangi dirimu uang 10 juta, kembali 10 juta saya enggak minta tambahan, namun rumahmu saya tempati selama 1 bulan. Nah ini nempati itu riba. Itu riba. Tadi tak pinjami duit 5 juta, namun motormu tak pakai selama 1 minggu nanti, saya gak minta tambahan. Saya gak minta tambahan 5 juta kembali 5 juta, namun motormu selama 1 minggu saya pakai. Kau kembalikan 1 bulan, motormu tak pakai 1 minggu. Dan itu disyaratkan. Kalau mau, ya iya, silahkan ambil duitnya, saya pakai motornya selama 1 pekan. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Maka maka riba itu boleh jadi bentuknya tambahan, ya bahasa bebasnya adalah tambahan yang sejenis uang, yang berarti tambahan uang. Boleh jadi ada hadiah yang disyaratkan, dan boleh jadi jasa, manfaat. Maka ada riba dalam bentuk manfaat, dalam bentuk jasa, yaitu dalam bentuk mengendarai kendaraan, atau kemudian memakai, contohnya di sini memakai rumah. Terdapat dalam hadis, namun yang benar ini bukan hadis Nabi, namun perkataan sahabat, kul qardin jar naf'an fa wa riba, setiap transaksi utang piutang yang menghasilkan keuntungan, baik itu keuntungan berupa jasa ataupun berupa materi untuk orang yang menghutangi, maka itu riba. Dicatatkan kaki, diriatkan dengan redaksi semisal oleh Baihaqi dari Fadullah bin Ubaid. Yang benar ini perkataan Fadullah bin Ubaid dan bukan hadis Nabi. Kalau dinisbatkan sebagai hadis Nabi, dhaif. Yang benar ini perkataan Fadullah bin Ubaid. Dan terdapat hadis dari Anas marfu'an sabda Nabi, idza aqrada adukum qardan, jika salah satu kalian menghutangi orang lain, fa ahda ilaihi, lalu orang yang dihutangi memberi hadiah kepadanya, boleh jadi ngasih hadiah gula teh atau kemudian ngasih hadiah berupa apel dan sebagainya, apel jeruk dan teman-temannya, aw hamalu ala dabah, atau orang tadi kemudian mengajaknya, memboncengkannya di atas kendaraan, fala yaqubuha, maka dia tidak boleh menaiki kendaraan tersebut, wala yaqbaluhu, dia tidak boleh menerima permintaan dan dan hadiah tersebut, illa ayakuna jara bainahu wa bainahu qabla dhalik, kecuali jika telah terjadi hal semacam itu sebelum itu. Maka kalau sebelum terjadi utang piutang enggak pernah ngasih oleh-oleh kalau safar. Nah, tiba-tiba setelah terjadi utang piutang, ini orang yang berutang itu safar, pulang-pulang dikasih oleh-oleh. Maka ini riba. Meskipun tidak disyaratkan di awal. Maka ini bab yang berbeda. Kalau tadi kita bahas tentang masalah termasuk riba tambahan yang disyaratkan. Tambahan yang disyaratkan. Berarti ini inisiatif orang yang menghutangi. Juga termasuk riba tambahan tidak disyaratkan, inisiatif orang yang berhutang namun sebelum lunas. Ini termasuk riba tambahan dalam berbagai macam bentuk, tidak disyaratkan, inisiatif orang yang berhutang namun sebelum pelunasan. Dengan syarat tadi, sebelum terjadi utang piutang tidak menjadi kebiasaan. Sebelum ada utang piutang tidak ada kebiasaan ngasih hadiah makanan. Setelah ada utang piutang, jatuh tempohnya masih 2 bulan lagi, artinya ini di tengah-tengah, dan dia masa enak kemudian dibagi, masa enak dan dibagi bagi ke sama tetangganya, maka ini makanan riba. Oleh-oleh bawa karena dari Jogja bawa salak pondoh, ini, dan dikasihkan, padahal biasanya tidak pernah masih berbagi oleh-oleh, maka ini salak pondoh riba. Biasanya enggak kemudian pernah neraktir karena terjadi utang piutang dan nawari, ayo nih makan bareng, makan siang bareng, tak traktir ke warung Padang, maka ini nasi Padang riba. Demikian juga termasuk riba adalah tawaran bonceng motor. Sebelumnya ya, kalau ketika sebelum terjadi utang piutang, ya temannya ini lewat, ya paling-paling cuma diklakson. Atau malah kemudian ngegas. Setelah ada utang piutang dan belum lunas, itu berubah sikap. Ketika yang menghutang ini jalan kaki, maka kemudian dia nomor motor berhenti. Mau kemana, yuk tak anter. Maksudnya mau padahal jalannya beda malah. Atau jalannya sama aja. Saya juga mau ke MPR. Bareng. Maka ini naik motor, bonceng motor riba. Bonceng motor riba. Dengan catatan sebelum itu tidak pernah ada kebiasaan. Falayarkabuha. Dia tidak boleh naik motor. Tawaran naik motor tadi haram, dosa besar. Ada naik motor hukumnya haram dan dosa besar. Ya, padahal itu dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala mau nawari, ayo bonceng lillahi ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kemarin-kemarin gak pernah ya, berangkatnya sendiri-sendiri, ini naik motor, ini jalan kaki lah, ini kok kemudian ditawari naik motor, maka ini naik motor naik membonceng membonceng orang yang hukumnya haram, riba, dosa besar. Illa kecuali ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik, kecuali jika sudah ada kebiasaan semacam itu sebelum terjadi utang piutang, maka boleh naik motor. Biasanya memang sebelum ada utang piutang juga sudah biasa. Kemudian dilihat, kok terlihat jalan kaki, kemudian diampiri, ayo bareng naik motor, mau kemana, ke MPR, ayo ayo bareng naik. Sudah biasa bolak-balik semacam itu. Kemudian setelah utang piutang hal itu dilanjutkan, ya tidak apa-apa. Namun kalau akhlak-akhlak baik yang kagetan, akhlak-akhlak yang baik yang kagetan yang sebelumnya tidak dilakukan, maka itu haram dan itu riba. Rahu Ibnu Majah dinyatakan ini dalam hadis yang diriatkan oleh Ibnu Majah, walahu syawahidu katsiratun, dan terdapat banyak dalil pendukung yang lain untuk menunjukkan benarnya makna yang terkandung dalam hadis ini. Waqad tsabata, dan terdapat riwayat yang valid dari salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang dulunya adalah ulama Yahudi. Beliau mengatakan, idza kana laka, jika engkau punya hak, ala rajulin haqqun, yang itu menjadi kewajiban orang lain, bahasa bebasnya, jika engkau menghutangi orang lain sehingga engkau punya hak, yang itu menjadi kewajiban dia untuk mengembalikannya. Fa'ahda ilaika, lalu orang yang berhutang itu memberikan hadiah kepadamu, hamla tabenin, satu pikul jerami. Dia ngasih hadiah, meskipun ya tidak berharga, lain dengan bukan gula teh, bukan bukan apel jeruk. Nah, ini kau memberikan dia kepadamu satu pikul jerami. Fala ta'khudhu, jangan kau ambil. Fa innahu riba, karena itu jerami riba. Nah, ya, karena itu adalah jerami riba. Maka ketika ada utang piutang, maka orang itu berubah kemudian ngasih hadiah. Ini contohkan ngasih hadiah rumput. Ini hadiah rumput untuk kudamu, atau untuk sapimu, atau untuk kambingmu. Meskipun itu adalah hadiah rumput yang tidak ada nilainya atau sangat murah nilainya, itu tetap kalau itu bukan satu kebiasaan sebelumnya, maka itu rumput riba. Boleh ngasih hadiah, ya, boleh ngasih hadiah kepada sebagai bentuk terima kasih, namun ada syaratnya. Pertama, itu adalah murni inisiatif orang yang berhutang, dan itu diberikan saat pelunasan atau setelah pelunasan. Berbarengan dengan lunasi, ini utangnya saya lunasi, plus ini tak kasih hadiah rumput atau satu pikul, atau maka itu boleh. Atau dilunasi hari ini, kemudian besok kirim makanan, besok atau pekan depan kemudian kirim makanan dan hadiah, maka itu boleh. Namun kalau di masa belum lunas, maka ini tidak boleh, kecuali itu telah menjadi kebiasaan. Wa hadzal hukmu rafa', perkataan sahabat ini meskipun mauquf, dia statusnya adalah marfu', sabda Nabi. Fala yajuzu, maka tidak boleh li muqridin, bagi orang yang menghutangi menerima hadiah ataupun yang lain, minal manafi', berupa jasa, berupa tidak boleh menerima hadiah ataupun menerima jasa kebaikan dari muqtarid, dari orang yang menghutangi, dari orang yang berhutang. Jika kita bisa mengetahui bahasanya kebaikan dan jasa ini dengan disebabkan karena adanya hubungan utang piutang, karena hal tersebut terlarang. Dan karena utang piutang hanyalah akdu irfaq, adalah akad sosial bil muhtaj, kepada orang yang membutuhkan, dan dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika orang yang menghutang itu mensyaratkan tambahan, au taharoha, atau mencari-cari tambahan, wa qasadaha, dan menginginkan tambahan, atau mengharapkan tambahan, atau mengharapkan tambahan. Faqad akhajal qarda, maka dia telah mengeluarkan akad utang piutang dari tempatnya, dari topiknya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan memenuhi kebutuhan orang yang berhutang. Berubah topik menjadi aribah, berpindah kepada keuntungan yang ingin didapatkan dari orang yang berhutang. Faliyasir qardan, maka dia sudah tidak lagi menjadi transaksi utang piutang, namun jadi transaksi riba. Maka di sini dikatakan untuk kemudian haramnya hal ini tidak hanya mensyaratkan di awal, bahkan di sini tadi dikatakan mencari-carinya, meniatkannya dan mengharapkannya. Berharap. Ya, meskipun kalau harapan ini tidak dinyatakan dan tidak diketahui oleh orang yang berhutang, kemudian orang yang berhutang kemudian atas inisiatifnya pribadi itu memberikan tambahan, maka ini haram untuk satu pihak. Untuk orang yang berhutang dia tidak dosa karena murni inisiatif dia. Nah, untuk orang yang menghutang karena dia berharap, tatalla'a, karena dia berharap, maka untuk dia itu riba, untuk dia itu haram. Fayajib alal muslim, maka wajib atas muslim untuk memperhatikan hal ini dan mewaspadai, memurnikan niat ketika menghutangi dan amal-amal soleh yang lainnya. Karena al-qard, utang piutang, tidak boleh dijadikan maksudnya, tidaklah boleh dijadikan an-nama al-hisi, keuntungan konkret, keuntungan duniawi. Namun yang jadi maksud dari utang piutang adalah an-nama al-maknawi, keuntungan yang abstrak, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan dan meminta kembali pokok hartanya. Maka jika itulah niat ketika memberikan hutang, maka Allah akan turunkan pada hartanya keberkahan wan nama at-tayyib, dan Allah akan suburkan dan Allah akan kembangkan hartanya dengan baik. Hada demikian, wayang bari, dan sepatutnya disadari dan diketahui bahasanya tambahan yang terlarang untuk diambil dalam transaksi utang piutang adalah tambahan yang disyaratkan di awal. Semacam orang yang menghutang yang mengatakan, aku hutang engkau sekian dengan syarat engkau kembalikan alaiya, kau kembalikan kepadaku harta tersebut dengan tambahan sekian dan sekian. Atau disyaratkan untuk, namun engkau beri kepadaku hak untuk tinggal di rumahmu, atau untuk memakai kiosmu, atau engkau berikan hadiah kepadaku demikian dan demikian. Atau la yakun hunaka syartun malfudun, atau tidak ada kata-kata yang dilisankan, walakin hunaka qasdun, akan tapi ada niat untuk mendapatkan tambahan, ada tatalu'un ilaiha, ada berharap mengharapkan tambahan, maka ini juga terlarang. Ini mamnu', ini haram dan terlarang. Maka ketika orang itu berharap dari utangannya ini dia mendapatkan keuntungan tambahan, berharap agar dia ngasih tanda terima kasih, ini sudah terlarang. Adapun seandainya muqtarid, orang yang berutang itu memberikan tambahan min dzati nafsi, dari inisiatif murni pribadinya, wabitafi minhu, dari faktor pendorong dari dirinya, tanpa ada persyaratan dari orang yang muqtarid, orang yang menghutangi, tanpa ada harapan dan niat, falamani, maka tidaklah terlarang untuk mengambil tambahan pada saat itu. Karena ini adalah teranggap min husnil qada, membayar hutang dengan cara yang baik. Dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hutang bikron, unta muda. Dan ini utang bukan pinjam. Unta utang bukan pinjam. Kalau pinjam nanti dikembalikan untanya. Ini untanya Nabi pakai, bahkan kemudian Nabi jual. Maka ini utang. Maka kemudian faradda khairan minhu, Nabi kembalikan, Nabi bayar dengan usia yang lebih baik. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang. Bahkan jika ini murni inisiatif orang yang berutang, dan tentu tadi disyaratkan pada saat pelunasan sebagaimana yang Nabi lakukan. Sebagaimana Nabi lakukan diganti dengan umur yang lebih baik. Ini kapan ini tambahannya? Saat pelunasan. Maka ini tergolong makarimul akhlak, akhlak mulia yang terpuji menurut kebiasaan manusia dan menurut syariat. Dan dia tidak termasuk utang piutang yang mendatangkan manfaat, karena tidak disyaratkan dalam utang piutang dari mukrid, dari orang yang menghutangi. Tidak pula mutawatoan alaih, tidak pula satu hal yang disepakati. Namun itu adalah murni tabaruk, kebaikan dari orang yang pinjam duit. Demikian juga jika muktarid, orang yang berhutang itu memberikan kepada orang yang menghutangi jasa yang sudah muktadan, jasa dan manfaat yang sudah biasa terjadi di antara keduanya sebelum terjadi utang piutang, maka tidak apa-apa jasa berupa boncengkan dan ngasih atau kemudian berbagi hadiah makanan ketika ada makanan enak atau oleh-oleh dari safar dan sebagainya, dengan catatan mu'tadan bainahuma, itu sudah biasa terjadi di antara keduanya sebelum ada transaksi utang piutang. Diangkat min adatil muktari, telah menjadi kebiasaan orang yang berhutang memberikan manfaat ini, sehingga tidaklah faktor pendorongnya adalah al-qardu utang piutang, namun ya meneruskan kebiasaan yang baik. Maka tidak mengapa menerima bantuannya lintifa'il mahdzur, karena tidak adanya faktor yang dikhawatirkan. Ringkasnya boleh, ya boleh memberikan hadiah, bentuk terima kasih kepada orang, memberikan hadiah kepada orang yang menghutangi dengan syarat itu murni inisiatif orang yang berhutang, dan itu pada saat pelunasan atau setelah pelunasan, dan boleh sebelum pelunasan namun dengan syarat sudah biasa sebelum itu. Dan wajib bagi orang yang berhutang untuk perhatian untuk biada melunasi kewajibannya berupa dainil qarad, berupa membayar hutang dan mengembalikan harta orang lain kepada pemiliknya tanpa menunda-nunda, wala ta'khir, dan tanpa nanti-nanti. Kapan dia wajib untuk lunasi? Pada saat dia mampu untuk melunasi sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Wabak tunas, dan sebagian orang meremehkan hak-hak orang lain secara umum dan meremehkan masalah utang secara khusus, dan ini adalah sifat yang tercela. Nah, gara-gara sifat ini, maka ini menjadikan banyak orang enggan untuk menghutang orang lain dan enggan memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya ini memaksa yulji, memaksa orang yang membutuhkan bantuan ini pergi ke bank riba dan bermuamalah dengan bank riba dengan muamalah yang Allah haramkan, karena dia tidak menjumpai orang yang menghutanginya dengan hutangan yang baik tanpa riba. Ini disebabkan karena mukrit, orang yang menghutangi, tidak menjumpai orang yang melunasi utang kepadanya dengan cara pelunasan yang baik, sehingga dampaknya do'al ma'ruf bainan nas, hilanglah semangat untuk bersosial, melakukan amal sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, berkaitan erat dengan masalah utang piutang, maka ada pembahasan tentang masalah rohan, tentang masalah agunan sebagai bentuk sebagai bentuk pengamanan hak orang yang menghutangi. Rahat dalam bahasa Arab maknanya adalah ats-tsubut, satu yang tetap permanen, wa dawam, dan terus menerus. Ada istilah ma'un rahin, artinya air yang menggenang. Sedangkan secara syariat rahan artinya tawthiqah dainin, adalah mengikat keyakinan dan kepercayaan berkaitan dengan masalah utang. Saya ini, percayalah saya kalau saya akan melunasi. Caranya dengan menyerahkan ainin, satu benda, dan yumkinu istifa'uhu minha, yang mungkin untuk melunasi hutang minha dari barang tersebut. Ya, maka barang tadi artinya barang yang punya nilai, bisa dijual, sehingga nanti bisa kita lunasi dengan menjual barang tadi. Mungkin istifa'uhu minha, boleh jadi kemudian utang itu dilunasi pakai jaminan atau dari hasil penjualan jaminan. Dengan bahasa lain, pengertian dari rohan adalah ja'lu ainin maliyatin, menjadikan satu benda yang punya nilai, nilai harta, wathiqah bidainin, sebagai bukti pengikat berkaitan dengan masalah utang piutang. Nah, adanya jaminan atau agunan, satu hal yang boleh berdasarkan Quran, Sunnah, dan Ijma. Kalau berdasarkan Al-Quran, semata-mata Al-Quran, maka boleh ada jaminan dalam utang piutang manakala utangnya itu terjadi saat safar. Karena Allah katakan wa in kuntum ala safarin, jika kalian itu sedang safar, kemudian kalian butuh utang orang lain dan kalian tidak menjumpai juru tulis, farihanum maqbudah, maka perlu ada jaminan yang diserahkan, yang dipegang. Namun hadis menjelaskan bahwasanya kondisi tidak safar pun boleh ada transaksi rohan. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan beliau wafat di Madinah, artinya tidak safar dalam keadaan baju besi beliau menjadi jaminan. Maka ini dalil bolehnya jaminan agunan dalam kondisi mukim. Dan para ulama sepakat bolehnya jaminan ketika safar. Sedangkan ketika tidak safar maka diperselisihkan. Ketika mukim diperselisihkan. Jumhur ulama adalah yang benar membolehkan jaminan utang piutang fil hadar ketika tidak dalam kondisi safar. Dan ada yang cuma membolehkan ketika dalam kondisi safar saja, yaitu zahiriyah. Kalau mazhab zahiri ya, maka hanya boleh ada jaminan dalam utang piutang manakala itu utang piutang saat safar. Dan hikmah disyariatkannya dan dibenarkannya adanya jaminan atau agunan, ya, hikmahnya adalah untuk menjaga dan melindungi harta, yaitu harta orang yang menghutangi, dan menyelamatkannya minat dia, jangan sampai ya, hilang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk memastikan utang piutang dengan catatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berutang dengan satu utang sampai batas waktu tertentu, faktubuh, maka catatlah. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Wahada, dan adanya syariat jaminan, agunan adalah diantar bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah ajari hamba-hambanya untuk melakukan hal yang terbaik untuk mereka. Dan disyaratkan tosahnya jaminan, diketahuinya kadar jaminan, jenisnya dan sifatnya. Maka jaminannya itu harus jenisnya jelas. Misalnya itu jaminannya motor, ya maka ini motor jenisnya Yamaha, ya, speednya, sifatnya, detailnya, bebek dan seterusnya. Dandanya orang yang menyerahkan jaminan adalah orang yang jais tasarruf, boleh melakukan transaksi, bukan orang gila, bukan anak kecil. dan dia adalah memiliki barang jaminan, dia pemilik barang jaminan, atau boleh dia bukan pemilik namun mendapatkan izin untuk menjadikannya sebagai jaminan. Kemudian wayajuzu dan boleh lil insan bagi seseorang untuk menggadaikan harta pribadinya, menjadikan harta pribadinya sebagai jaminan untuk utang orang lain. Ini senada dengan tadi, ma'dunan lahu fihi, bukan pemilik namun mendapatkan izin dari pemilik untuk menjadikan sebagai jaminan. Dan disyaratkan untuk benda yang dijadikan sebagai barang jaminan, hendaknya adalah benda yang sah seandainya dijual, sehingga memungkinkan untuk istifa pelunasan utang minarahan dari jaminan. Maka jika tidak sah untuk dijual karena dia kucing atau anjing atau khamar, ya, maka tidak boleh jadi jaminan karena tidak sah dijual. Kemudian sah mempersyaratkan adanya jaminan di pokok akad utang piutang dan sah setelah akad. Maka boleh jadi sejak awal ngomong, saya utangi Anda 10 juta atau 5 juta dan saya minta jaminan. Namun boleh jadi nyusul, saya utangi Anda uang ini 5 juta, kembalikan setelah 3 bulan, setelah seminggu kemudian baru minta jaminan. Oh ya, ini saya minta jaminan untuk utang yang kemarin. Itu boleh, tidak harus di awal. Boleh persyaratan jaminan itu muncul tiba-tiba di tengah-tengah. Dalilnya karena firman Allah Ta'ala yang telah kita baca, maka Allah jadikan jaminan itu sebagai pengganti tulisan. Wal kitabah dan tulisan innama takunu itu ada ba'dal wujubil haq, setelah adanya kewajiban. Kemudian akad utang piutang itu apakah akad yang mengikat ataukah akad lazim yang mengikat atau akad jaiz yang tidak mengikat? Jawabannya rahan, transaksi jaminan itu mengikat orang yang menyerahkan alias orang yang berhutang saja, adalah transaksi yang mengikat untuk orang yang berhutang. Karena akad ini yang diuntungkan adalah orang lain. Falazima min jihatihi, ya, maka itu bersifat mengikat untuknya, namun tidak bersifat mengikat untuk pihak murtahin, pihak orang yang menerima jaminan alias orang yang menghutangi. Oleh karena itu falahu fashuhu, maka orang yang menghutangi boleh membatalkan akad jaminan secara sepihak, karena hak, karena kepentingan dalam ini adalah kepentingan dirinya. Ya, maka berkaitan dengan masalah ini, akad yang bersifat mengikat ataukah tidak, maka mengikat untuk orang yang berhutang. Setelah dia menyerahkan barang, tidak boleh dia secara sepihak, saya ambil barang jaminan saya, tidak boleh. Tapi kalau untuk orang yang menghutangi, ini tidak mengikat. Boleh jadi pada awalnya dia minta jaminan, setelah itu, waduh, ini jaminanmu nih ngebak-ngebaki tempatku, rumahku. Udahlah, sana ambil aja. Nah, saya percaya kok. Maka boleh, meskipun sepihak tanpa minta persetujuan dari orang yang berhutang. Kemudian boleh cuma menggadaikan jatahnya dari benda yang milik bersama dengan orang lain. Li'anau ya juzu, karena boleh menjual bagiannya ingdahululuddain pada saat jatuh tempo pembayaran utang. Dan yuwafa minhu adain, kemudian utang dilunasi dengannya. Maka jaminan itu boleh jadi bukan tidak milik penuh pribadi. Boleh jadi ada jaminan, jaminan tanah. Nah, tanah ini jatah berdua. Nah, tanah ini jatah dua anak. Ya, dia yang megang sertifikat, maka kemudian dia jadikan sebagai jaminan untuk utang dia, padahal itu milik berdua. Hukumnya boleh. Tidak harus yang murni miliknya pribadi. Karena nanti kemudian pada saat jatuh tempo dia tidak bisa melunasi, maka nanti yang dijual adalah tanah jatah dia saja. Tanah jatah dia saja. Kemudian wa yajuzu rahnul mabi' ala tsamanihi, dan boleh adanya jaminan berkaitan dengan masalah barang yang dijual atau dibeli, jaminan berkaitan dengan tsaman, dengan uang pembayarannya, karena uang pembayarannya itu adalah utang fi dzimmah, dalam tanggung jawab pembeli. Wal mabi, sedangkan barang yang telah dibeli itu telah menjadi milik penuh si pembeli. Fajaza rahnuhu bihi, maka boleh baginya menggadaikannya dengan barang tersebut. Faidastara, maka jika seorang itu membeli rumah atau mobil misalnya dengan pembayaran yang tertunda, bithamanin mu'ajalin wahalin, dengan harga pembayaran yang mu'ajalin tertunda, wahalin dan tunai, atau namun belum yukbat, belum terjadi serah terima, atau belum lam yukbat dan belum serah terima, falurah nuha, maka boleh baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan. Hatta yusadidah lahu athamana, sampai kemudian dia lunasi harga pembayarannya. Maka di sini disampaikan di yang terakhir kita baca itu boleh ketika orang itu beli barang secara kredit, maka boleh barang tadi jadi jaminan. Orang itu beli barang secara tidak tunai, itu boleh barangnya itu jadi jaminan. Ya, kalau misalnya ini jual beli motor, maka BPKB-nya itu boleh disimpan, boleh ditahan. Boleh ditahan, ini saya jual motor saya dengan harga tidak tunai, ini motornya, namun BPKB-nya saya tahan sampai Anda melunasi utang saudara. Ini hukumnya boleh. Padahal BPKB ini ya termasuk dibeli. Ketika orang itu beli motor, maka dia beli motornya, kemudian beli BPKB dan STNK-nya. Itu kan tiga-tiganya dibeli semua. Dan kemudian salah satu barang yang dibeli ini ada yang ditahan sampai dia lunas, hukumnya boleh. Maka boleh ketika seorang itu membeli barang dengan cara tidak tunai, barang tersebut dijadikan sebagai jaminan. Atau beli tanah, dan ini telah sepakat, transaksi telah disepakati, maka sertifikat tanah ditahan. Sertifikat tanah ditahan sampai lunas. Ini sekarang baru bayar uang muka, maka sertifikat tanah boleh ditahan sampai lunas. Namun ingat catatan penting berkaitan dengan pembelian tidak tunai ataukah kredit, bahasanya barang tersebut sudah milik utuh pembeli. Tadi kita baca wal mabi milkun lil mushtari. Dalam aturan Islam, jual beli tidak tunai jual beli kredit, barang itu sudah milik utuh 100% miliknya pembeli. Nah, karena sudah jadi milik dia, namun dia punya utang. Dia punya utang, kewajiban untuk membayar. Kan ini pembayarannya tidak tunai. Nah, maka barang tadi boleh dijadikan sebagai jaminan. Boleh dijadikan sebagai jaminan. Karena jaminan kan barang berupa barang milik dia. Nah, ini milik dia. Dan itu milik si pembeli. STNK, BPKB, motor itu milik pembeli. Nah, kemudian pembeli kemudian menjadikan BPKB-nya sebagai jaminan, tidak masalah. Kan memenuhi syarat jaminan. Ya, syarat jaminan. Ya, syarat jaminan milik pembeli. Ini miliknya. Kemudian lainafat tidaklah sah tindakan yang dilakukan oleh salah satu dari dua belah pihak, yaitu murtahin, orang yang menerima jaminan atau orang yang menyerahkan jaminan, berkaitan dengan benda yang dijadikan jaminan kecuali dengan izin pihak yang lain. Karena jika dia melakukan transaksi padanya tanpa izin pihak lain, fawata alaihi haqqahu, maka berarti dia menghilangkan hak orang lain. Ya, karena misalnya tasarrufil rahin, tindakan yang dilakukan oleh orang yang berhutang itu membatalkan hak orang yang menghutangi. Fitausik, hak dalam pemastian, hak untuk kepastian terlindungnya harta orang yang menghutangi. Sebaliknya, tindakan yang dilakukan oleh murtahin, orang yang menghutangi, itu berarti melakukan tindakan fi milki ghairihi, pada milik orang lain. Jika itu tanpa izin, maka berarti menjual milik orang lain tanpa izin. Nah, ketika jaminan itu telah diserahkan, misalnya motor, dan ini yang diserahkan adalah motornya, ini sebagai jaminan, maka tidak boleh bagi orang yang berhutang, dalam hal ini pemilik motor, menjual motor itu. Tidak sah seandainya dia jual motor tersebut kecuali setelah ngomong dengan orang yang menghutangi, kemudian dia merelakan, oh ya silahkan kau jual, berarti dia menggugurkan hak dia dalam jaminan tadi. Karena jaminan itu hak orang yang menghutangi, ketika dia, ya silahkan kalau kamu mau jual. Demikian juga di sini disampaikan bahwasanya orang yang menghutangi tidak boleh menjual barang jaminan. Tidak boleh menjual barang jaminan tanpa seizin orang yang berhutang, alias si pemilik barang. Apa statusnya? Kalau nekat, maka menjual sesuatu yang bukan miliknya. Dan ini tidak sah. Dan nanti transaksi yang terjadi itu tidak sah. Harus atas seizin dia. Nah, kalau dia tidak mau mengizinkan, padahal sudah jatuh tempo, dia juga enggak bisa lunasi. Namun menjualnya dia juga enggak mau. Kan repot ini. Dia jatuh tempo. Orang yang berhutang enggak bisa lunasi. Oh, kalau gitu izinkan saya untuk menjual barangmu, atau ini saya serahkan barangnya kepadamu, tolong dijual, tak temani. Supaya enggak kabur. Tak temani. Ayo dijual. Atau tolong izinkan, beri saya izin untuk menjual barangmu. Oh, enggak mau. Lunasi, enggak ada duit. Izinkan saya untuk menjual barangmu. Enggak mau. Gimana solusinya? Pengadilan kalau dalam ajaran Islam. Kalau dalam ajaran Islam, pengadilan. Oleh karena itu, kita sering ngasih saran. Kita ngasih saran kepada orang yang menghutangi orang lain dan minta jaminan, maka sejak awal buat klausul dalam perjanjian utang piutang sejak awal. Ini untuk menghindari orang-orang yang beling kayak tadi, bikin ruwet masalah seperti tadi. Sejak awal di klausul perjanjian utang piutang ini ada jaminan, disampaikan kalau nanti ada jatuh tempo dan tidak bisa melunasi, maka pemilik barang mengizinkan. Ada klausul demikian. Pemilik barang dalam artian orang yang berhutang mengizinkan orang yang menghutangi untuk menjual barang jaminan dengan harga standar. Dengan harga standar itu buat sejak awal sehingga nanti ketika jatuh tempo ditagih tidak pajak duit, sudah punya hak untuk menjual. Tidak memiliki ya, menjual. Punya hak untuk dan menjual, nanti duit hasil penjualannya nanti dilihat. Ya, kalau ternyata hutangnya 5 juta ini terjual 7 juta, ya 5 juta diambil, 2 juta dikembalikan. Kalau ternyata hutangnya 5 juta dan itu cuma terjual 4 juta, tetap dia punya kewajiban 1 juta. Itu tidak hilang. Maka tasarruful murtahin, kalau murtahin melakukan tindakan tanpa izin si pemilik barang alias orang yang berhutang, maka ini berarti melakukan tindakan misalnya menjual pada barang yang itu milik orang lain. Nah, kemudian wa amal intifa, adapun pemanfaatan barang jaminan, maka di sini disampaikan maka tergantung apa yang jadi kesepakatan mereka berdua. Fa ini tafaqa, maka jika keduanya sepakat ala takjirihi, untuk menyewakannya. Jadi yang manfaatkan orang lain, pihak ketiga. Ala takjirihi, mereka sepakat untuk menyewakannya atau yang lainnya, jaza maka boleh. Namun jika keduanya tidak ada kesepakatan, baqiya mu'attalan, maka barang jaminan tadi dibiarkan nganggur. Hatta yafika ar-rahnu, sampai dia dibebaskan dari status sebagai barang jaminan. Wayumakan arahin, dan pemilik barang alias orang yang berhutang itu diberi kesempatan untuk melakukan tindakan pada barang jaminan yang itu berfungsi untuk memperbaiki barang jaminan, semacam menyirami air untuk pohon, atau kemudian talqih, kemudian melakukan penyerbukan, atau kemudian mengobatinya. Ya, misalnya kalau ini berkaitan dengan pohon, berarti mengobatinya ya nyemprot. Ya. Di anadalika maslahatun li rahan, karena ini adalah maslahat untuk rahan, maslahat untuk barang yang dijadikan sebagai jaminan. Ya, maka berkaitan dengan pemanfaatan. Ya, maka berkaitan dengan pemanfaatan, maka perlu diketahui kalau orang yang menghutangi tidak boleh memanfaatkannya. Orang yang menghutangi tidak boleh memanfaatkannya, meskipun ini dengan kerelaan dan persetujuan orang yang berhutang. Kalau orang yang menghutangi itu memanfaatkan barang jaminan, maka itu jatuh dalam riba, dan ridho dalam riba tidak teranggap, karena berarti dia mendapatkan keuntungan karena transaksi hutang piutang. Maka tadi disebutkan yang boleh adalah, dan itu tergantung kesepakatan, disepakati atau tidak, adalah dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Contohnya disewakan. Contohnya disewakan. Maka misalnya barang jaminannya itu adalah motor, dan dibuat kesepakatan. Ini kalau ya, di sini dia ya, nganggur. Orang yang menghutangi juga tidak boleh memanfaatkannya. Gimana kalau kemudian kita buat kesepakatan ya, motor ini ya disewakan. Ya, kalau ada orang nyewa, kan ada persewaan motor kan ya. Orang menyewakan motor ya bisa nyewakan. Nanti kalau kemudian masa saya habis ya kembali ke sini. Nanti kalau ada orang lagi ya nanti pinjam ya disewakan lagi. Maka kalau keduanya sepakat ya boleh-boleh saja. Dan hasilnya adalah milik orang yang punya barang. Milik yang punya barang, bukan milik orang yang menghutangi. Kalau hasilnya milik orang yang menghutangi, jatuh dalam riba lagi. Karena tidak boleh mendapatkan keuntungan, keuntungan duniawi, keuntungan materi dari transaksi utang piutang. Nah kalau tidak ada kesepakatan untuk penyewaan, ya sudah, itu dibiarkan tergeletak di tempat milik orang yang menghutangi sampai dia bebas dari statusnya sebagai jaminan dengan lunasnya utang. Nah, meskipun demikian ketika itu tergeletak maka dibiarkan diberi kesempatan orang yang berutang untuk melakukan hal-hal yang itu memperbaiki, menjaga dan mengawetkan barang jaminan. Kalau itu barang jaminannya berupa kebun, maka dia dipersilakan masuk ke kebunnya, mau kemudian menghilangkan rumput dan atau kemudian nyemprot, mau ini ya silahkan. Jika jaminannya motor, motornya nganggur. Nah, kalau orangnya itu datang cuma kemudian mau manasi motor, ya dipersilakan. Nah, dia dipersilakan untuk datang kemudian manasi motor 10 menit pulang. Besok lagi datang manasi motor pulang. Ya, kemudian nama urahan. Kemudian pertambahan rohan jika itu pertambahan yang mutasil bersambung dengan barang jaminan semacam gemuk, dulu kurus sekarang jadi gemuk dan ta'ala musin'ah atau kemudian belajar kemudian satu keterampilan, misalnya ini jaminannya berupa budak, budak. Nah, budak tadi dari berada di tempat orang yang menghutangi, tidak boleh dimanfaatkan untuk yang menguntungkan. Nah, sama orang yang menghutangi kemudian malah dikasih kursus keterampilan, dia malah keluar biaya ngursuskan. Maka ini berarti ini adalah perkembangan atau pertambahan yang mutasil bersambung atau munfasil, semacam punya anak wasamarah atau kemudian hasil panen kalau itu berupa kebun, wasuf atau kemudian wall, wakasbi atau hasil kerjanya, budak tadi kemudian kerja dan dia dapat duit karena kerjanya tadi, maka mulhaqun bihi semuanya itu ditambahkan kepada harta jaminan. Wayakunu rohnan ma'ahu sehingga menjadi jaminan tambahan. Sehingga nanti faedahnya apa? Yuba ma'ahu liwa faedain. Nanti di jatuh tempo, ketika jatuh tempo itu tiba dan orang yang berutang tidak bisa melunasi hutangnya, maka dijual ma'ahu bersama jaminan pokok liwa faedain untuk melunasi hutang. Wakata demikian juga semua hasil-hasilnya. Di anak karena yang namanya hasil tetapi atun lahu mengikuti pokoknya. Wakata demikian juga seandainya itu jaminannya adalah berupa budak, kemudian budak ini junia alaihi, dilukai oleh orang, maka nanti ada arsul jinayah. Nanti ada uang arsul jinayah. Maka uang arsul jinayah ini ditambahkan kepada jaminan karena dia adalah pengganti bagian dari badan si budak. Budak ini jadi jaminan, kemudian sama orang lain tangannya dipatahkan. Maka orang yang matahkan ini punya kewajiban untuk membayar arsul jinayah. Arsul di sini apa? Selisih. Seandainya budak ini dalam kondisi sehat, harganya berapa? Kemudian tangannya patah atau pernah patah, harganya berapa? oh selisihnya 1 juta. Ya, maka maka orang yang mematahkan tangan budak tadi punya kewajiban bayar 1 juta. Nah 1 juta ini itu masuk kemana? Ke kantongnya orang yang menghutangi atau orang yang berhutang alias si pemilik budak? Jawabnya tidak dua-duanya. Tidak masuk ke kantong orang yang menghutangi, tidak pula kantong orang yang berhutang. Namun apa? Ditambahkan kepada budak, disimpan dengan status ini jadi tambahan untuk budak. Fungsi apa? Apa fungsi simpanan? Nanti kalau jatuh tempo pembayaran, orang yang berhutang tidak punya kemampuan untuk melunasi, maka nanti 1 juta diambil sebagai bagian dari pembayaran, kemudian budak dijual. Nah, hasilnya untuk melunasi utang. Maka semua nama, semua tambahan, baik itu mutasil atau munfasil, semuanya digabungkan, ditambahkan kepada jaminan, ditambahkan kepada barang agunan. Misalnya barang agunannya berupa kambing, ya, di sini kemudian beranak, maka anak kambing ini tidak milik, ya, tidak kemudian jadi milik orang yang menghutangi, tidak pula kemudian dipulangkan kepada orang yang berhutang, namun di situ menjadi tambahan jaminan yang nanti ikut dijual saat pelunasan, saat jatuh tempo pelunasan dan dia tidak, dan orang yang berhutang tidak bisa melunasi. Kemudian wa mu'natu rahan, dan biaya perawatan barang jaminan berupa makanan kalau itu budak, atau ala fidawab, atau pakan hewan. Wa imaratuhu, dan pemakmuran, yaitu masalah tanah. Jika tanah, maka tanah itu perlu dimakmurkan. Dimakmurkan itu dalam artian ya rumputnya perlu disilangi, disiangi, perlu dibersihkan dan yang lainnya. Kalau itu jaminannya berupa kebun, ya tentu ada imarah yang perlu dibutuhkan. Ada pemakmuran dan yang lainnya, itu semua adalah kewajiban rahin, kewajiban orang yang punya barang, alias kewajiban orang yang berhutang. Berdasarkan hadis dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yughlaqu rahnu min sahibi alladhi rahanahu. Tidaklah barang jaminan itu digembok, ditutup dari pemiliknya yang menjadikannya sebagai jaminan. Kenapa? Lahu, karena menjadi milik si pemilik barang, hunmuhu keuntungannya, wa alaihi, dan menjadi kewajiban dia, hurmuhu kerugiannya. Maka keuntungan dan kerugian berkaitan dengan barang. Kerugian di sini apa? Biaya. Wa alaihi hurmuhu, dan menjadi kewajiban pemilik barang, hurmuhu, biaya-biaya berkaitan dengan perawatan barang jaminan. Nah, karena kalau ada biaya-biaya itu tanggungan dia, maka kalau ada keuntungan, keuntungan tadi sama dengan nama, maka itu juga milik orang yang berhutang. Kalau itu kambing, kok kemudian beranak, maka pada dasarnya anak kambing ini milik orang yang berhutang. Namun tetap di situ sebagai tambahan jaminan. Namun hak miliknya itu hak miliknya siapa? Hak milik orang yang berhutang. Maka sebagaimana alihurmuhu, maka walaha hunmuhu. Maka sebagaimana menjadi kewajibannya, kerugiannya, yaitu biaya-biayanya, maka lahu hunmuhu, maka milik hak, menjadi hak milik dia segala keuntungan-keuntungannya. Dihatkan oleh Syafi'i dan Daruqutni, Daruqutni mengatakan isnadu hasanun sahihun. Li'ana rahana, karena barang jaminan itu milik si pemilik barang. Fakana alaihi nafaqatu, maka menjadi kewajiban dia untuk menafkahinya, memenuhi kebutuhannya. Wa ala rahin, dan kewajiban pemilik barang juga upah mukhazin, upah penjaga, biaya apa, gaji security, alladhi yuda fihi atau ujratu makhzan, maaf, makhzan itu tempatnya, biaya sewa untuk makhzan tempat yang yuda diletakkan di tempat tersebut, harta almarhun jaminan, demikian juga upah penjagaannya. Bi anna dhalika yadkhulu, karena ini semua adalah termasuk dimna bagian dari al infaq alaihi. Jadi dimna menjadi bagian dari al infaq alaihi, kewajiban nafkah untuk barang jaminan. Demikian juga upah ra'il masyiyah, untuk penggembalaan binatang ternak almarhuna yang dijadikan sebagai jaminan. Ya, maka kalau barang jaminannya itu berupa binatang ternak, maka biaya berkaitan dengan masalah penggembalaan dia, binatang ternak ini dibawa ke padang gembala, butuh penggembala, maka yang menggaji penggembala itu adalah pemilik pemilik barang. Karena seandainya kemudian binatang ternak ini punya anak, itu juga hak si pemilik barang. Kalau kemudian butuh tempat, padahal orang yang menghutangi tidak punya tempat, perlu nyewa gudang, perlu nyewa rumah orang, maka biaya sewa tanggung jawab orang yang berhutang alias pemilik barang. Nah, ini kemudian tidak butuh hanya rumah sewa, namun juga butuh satpam. Nah, maka satpamnya juga kewajiban orang yang punya barak. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhtamana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.